nona makan patita rame-rame. Duduk bersama-sama, duduk beramai di pantai. Nona, shumari nona, duduk beramai rapat-rapat. Jangan laputar muka, shio padere padere. Nona, nona manis, jangan melenggang dan padete. Nona, nona manis, jangan melenggang dan padete. Mari nona, makan patita rame-rame. Duduk bersama-sama, duduk beramai di pantai. Nona, cumari nona, duduk beramai rapat-rapat. Jangan tak putar muka, shio padere padere. Nona, nona manis. Thank you.